Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullahu, barakallahu fikum. Walhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang at-tawakkul pada pertemuan yang lalu. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. دليل tentang الرغبة الرهبة dan الخشوع. الرغبة disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, maknanya adalah mahabbatul wusuli ila syai'il mahbub, kecintaan untuk sampai pada sesuatu yang diinginkan. Wa dalilur rahbah, dalil tentang rahbah. Apa makna rahbah? Beliau pun menjelaskan al khauful muthmir lil harbi minal makhufi fahiya khaufun makrunun bi amal. Ar rahbah maknanya adalah rasa takut yang membuahkan pelarian dari sesuatu yang ditakuti. Maka ar-rahbah ini bukan hanya sekedar takut, tapi rasa takut yang diiringi dengan amalan. Dia takut kemudian lari. Ini maknanya rahbah. Kalau takut biasa saja, seseorang biasanya di tempat takut tidak lari. Ada yang seperti itu, misal seperti anak-anak takut dilihat oleh orang yang dia takuti di depannya, takut, nangis, hanya nangis. Tetapi lafaz rahbah ini takut yang membuahkan hasil pelarian dari sesuatu yang dia takuti. Fahiya khaufun makrunun bi'amal. Ar-rahbah ini rasa takut yang diiringi dengan amalan. Amalannya apa? Lari. Ar-raghbah war-rahbah. Adapun al-khusyu' maknanya adalah az-zullu wat-tamad wat-tatamun li'azamatillahi bihaitsu yastaslimu liqada'ihil kauni wasyar'i. Khusyu' maknanya adalah tunduk patuh. Khusyu' bahasa kita, bahasa Indonesia, tunduk patuh, merasa rendah, merasa hina terhadap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kauni dan yang syar'i. Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang kauni, Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dia misalkan tertimpa ini, tertimpa ini, tertimpa ini, sesuatu yang tidak mengenakkannya. Dia sabar. Sabar terhadap ini semua. Mengharap pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang syar'i, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan ibadah ini, ibadah ini, ibadah ini. Dia berupaya untuk mengamalkannya. Tunduk terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang kauni ataupun yang syar'i. Jadi ma'syarul ahibbah barakallahu fikum, ar-raghbah war-rahbah wal-khusyu', ini kita terjemahkan ar-raghbah harapan, ar-rahbah rasa takut, wal khusyu' kekhusyuan. Maknanya tadi sudah kita jelaskan perkataannya. Dalam bahasa kita wallahu a'lam sepertinya ini yang lebih pas. Qauluhu ta'ala, dalil tentang rahbah al-khusyu' adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat yang ke-90. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka para nabi bersegera melakukan kebaikan. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. Mereka menyeru kami, berdoa kepada kami dengan rasa harap dan takut. Harap akan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Takut, menjauh, lari dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengharapkan pahala Allah. Dan takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Lari dari segala sesuatu yang bisa memasukkan dia ke dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk kepada kami, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Kita baca penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam hal ini. Qala rahimahullah, fi hadhihi al-ayati al-karimati wasafa Allah ta'ala al-khullasa min ibadihi bi'annahum yad'u Allah ta'ala raghaban wa rahaban ma'al khushu'i lahu. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati hamba-hambanya yang khusus, hamba-hambanya yang dia pilih. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan mereka menyeru, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala disertai dengan rasa harap dan takut serta khusyuk kepadanya subhanahu wa ta'ala. Wa du'a'u huna syamilun li du'a'il ibadati wa du'a'il mas'alati. Doa di sini mencakup doa ibadah dan doa mas'alah. Sudah kita lewati pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa doa itu terbagi menjadi dua. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa masalah itu hajatul insan, seseorang berhajat memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengangkat tangannya, memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari kebutuhan-kebutuhannya. Baik dengan dia berdoa sendiri mengangkat tangan atau dalam sujudnya, dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hajatnya, dari hajat kebutuhannya. Adapun doa ibadah, doa ibadah, ibadah secara umum. Zakat, salat, puasa, ini namanya doa ibadah. Karena orang yang melakukan ibadah tersimpan pada dirinya, terkandung pada dirinya harapan untuk diterima ibadahnya. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa ul-ibadah. Berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik doa yang jenisnya masalah dan doa yang jenisnya ibadah. Fahum yada'una allaha ragbatan fima indahu. Mereka berdoa kepada Allah, berharap pada apa-apa yang ada di sisinya. Wa tama'an fi thawabihi. Berharap pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'a khawfihin min iqabihi wa athari dhunubihim. Disertai dengan rasa takut mereka akan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala dan pengaruh dari dosa-dosa yang mereka kerjakan. Dosa-dosa itu akan memberikan pengaruh pada diri seseorang. Nah, mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hal ini. Wal mu'min, seorang mu'min yang bagi semestinya an yas'a ilallahi ta'ala, untuk berusaha menuju Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bainal khawfi war roja, disertai dengan rasa takut dan harap. Wa yuglabur roja'u fi janibit ta'ati liyan syato alaiha wa yu'ammila qabulaha. Dan hendaknya dia lebihkan harapan ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa harapnya hendaklah dia dominasi, hendaklah dia lebihkan pada dirinya. Rasa harapnya hendaklah dia kedepankan ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar dia bersemangat melakukannya dan optimis akan diterimanya amalan tersebut. Wa yughlabul khawfu idha hamma bil ma'siyati. Dan hendaknya dia lebihkan rasa takutnya. Dia kedepankan rasa takutnya tatkala dia bertekad, berkeinginan untuk melakukan kemaksiatan. Liyahroba minha, agar dia bisa lari rasa takut yang di iringi dengan amalan. Ini makna rahbah. Dia lari dari kemaksiatan tersebut. Wayanju min iqabihi, dan agar dia bisa selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, yughlabu janibur raja fi halil marad wa janibil khauf wa janibul khauf fi halis sihhati. Hendaknya seseorang itu melebihkan rasa harapnya tatkala dia sedang sakit, dan melebihkan rasa takutnya tatkala dia sedang sehat. Kenapa yang demikian ini? Mereka menjelaskan, li'anna al-maridha munkasirun dha'ifun nafsi, karena orang yang sakit itu biasanya patah hati, jiwanya lemah. Asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhu, bahkan dia kadang berpikiran bisa jadi ajalnya sudah dekat. Fayamut, kemudian setelah itu dia meninggal. Maka hendaknya dia berharap dari dalam hal ini, melebihkan rasa harapnya daripada rasa takutnya. Wa huwa yuhsinu dhann billahi azza wa jalla, yang demikian ini membuat seseorang berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Wa fi halis sihhah, dan dalam keadaan sehat, yakunu nasyitan muammilan, hendaknya seseorang nasyid, bersemangat, muammilan, optimis, tulal baqa, untuk senantiasa melakukannya, selalu terus menerus melakukannya. Fayahmiluhu dhalika alal ashar wal batar, maka yang demikian itu bisa menyebabkan dia melakukan kejelekan lagi sombong. Fayughlabu janibul khauf, maka hendaknya dalam kesempatan yang seperti ini lebih dikedepankan, didahulukan rasa takutnya. Liyas lama min dhalik, agar dia bisa selamat dari yang demikian itu. Jadi sebagian ulama mengatakan ketika sehat hendaknya rasa takutnya diperbanyak, ketika sakit rasa harapnya diperbanyak. Wakila, dan sebagian ulama juga mengatakan, yakunu raja'uhu wa khawfuhu wahidan sawa'an, hendaknya rasa takut dan harapnya itu sama, setara, jangan ada yang dilebihkan. Kenapa? Li'alla yahmilahu ar-raja' alal amni min makrillah wal khauf alal ya'si min rahmatillah, agar rasa harap itu tidak membawa dia untuk merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut itu tidak membuat dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kilahuma qabih, dua perbuatan itu adalah jelek. Merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menganjurkan kita, tidak memerintahkan kita untuk yang demikian itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an tentang penduduk kampung, afa amina ahlul qura, apakah mereka merasa aman ayatiyahum, datang kepada mereka ba'suna, azab kami dalam keadaan mereka sedang tidur, dalam keadaan mereka sedang bermain-main. Jangan seseorang merasa aman, hendaknya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak boleh seseorang terlalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia merasa aman dari makar Allah. Naam, ini yang pertama tadi. Demikian pula tidak boleh seseorang terlalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut yang melampaui batas, melampaui batas-batas syariat kita katakan. Yang demikian ini membuat dia untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Merasa tidak akan diampuni dosanya, merasa dosanya sangat besar. Sudah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosaku lagi, untuk apa aku bertaubat? Dosaku sudah sangat banyak. Padahal Allah Subhanahu wa taala Ghafur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka sebagian ulama mengatakan hendaknya ar-raja wal khauf sawa, sama. Jangan ada yang dilebihkan. Jangan melebihkan raja, jangan sampai keterlaluan berharap sehingga dia merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman dari maksiat yang dia lakukan. Jangan pula dia selalu takut yang dengan takut yang berlebihan. Karena yang demikian ini bisa membawa dia untuk berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kilahuma qabih, muhlikun lisahibihi, jelek dan membinasakan pelakunya. Inilah penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin tentang al-khauf war-raja dan al-khusyu'. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.